إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ini saya percobaan. Apakah bisa diterima? Tes 1, 2, 3. Bismillah. Oke. Taib, alhamdulillah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf, siaran kita agak tertunda karena ternyata dari Google Chrome sudah tidak bisa lagi untuk melakukan siaran dengan menggunakan share screen. Jadi kita pindah ke Firefox. Baik, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas bagaimana perjalanan hidup dari junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana terjadinya perang Badar, itu ketika Nabi Alaihissalatu Wassalam ya berusaha untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang baru pulang dari berdagang di negeri Syam. Maka Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang tersebut ya, dia bersiasat ya mencari jalan yang lain, kemudian meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat apakah mereka akan kembali ke kota Madinah atau berhadapan-hadapan langsung dengan orang-orang Quraisy ini. Maka ternyata para sahabat ya menginginkan agar pasukan kaum muslimin berhadapan-hadapan dengan kaum musyrikin ketika itu, sehingga meletuslah perang Badar yang pada akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, dan bahkan kaum muslimin berhasil mendapatkan atau menawan beberapa orang dari kalangan Quraisy. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta kepada orang-orang Quraisy untuk memberikan tebusan atas tawanan-tawanan perang yang telah ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pasca atau setelah Perang Badar. Jadi ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pasca Perang Badar. Di antaranya, atau sebelumnya, ya kita akan jelaskan terlebih dahulu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa para sahabat yang mengikuti Perang Badar, ini dia memiliki atau mereka memiliki keistimewaan yang melebihi para sahabat lainnya. Ya, ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya, kalau antum melanjutkan ya membaca Sirah An-Nabawiyah, kemudian melanjutkan dengan membahas sirahnya para Khulafaur Rasyidin, para sahabat, antum akan dapati nanti istilah Masyaikhul Badr. Masyaikh Badr. Masyaikh itu artinya sahabat-sahabat senior yang mengikuti perang Badar. Jadi mereka ini di sisi para sahabat sendiri mereka mempunyai keistimewaan, memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya bahwa Ahlul Badr ini adalah kaum muslimin yang terbaik. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa para sahabat ini adalah orang-orang yang terbaik, ya manusia-manusia terbaik pasca para nabi. Kemudian di antara para sahabat ini yang terbaiknya adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar. Disebutkan dari Mu'ad bin Rifa'ah ibn Rafi' dari ayahnya bahwa dahulu ya bapaknya itu termasuk Ahlul Badr. Ya. Jadi Rifa'ah bin Rafi' ini adalah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Qala, kemudian Rifa'ah bin Rafi' ini mengatakan ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ya, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan ya, ma ta'uduna ahlal Badr fikum? Maka kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian tentang Ahlul Badr yang ada di tengah-tengah kalian, para sahabat yang mengikuti perang Badr, bagaimana kedudukannya di sisi kalian? Qala min afdalil muslimin. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan mereka termasuk kaum muslimin yang paling afdal, paling terbaik. Ya, au kalimatan nahwa, atau dengan ucapan yang seperti itu. Qala wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Maka kata Jibril alaihissalam, demikian juga ya para malaikat yang mengikuti perang Badar. Ya, jadi para malaikat yang mengikuti perang Badar ini juga termasuk malaikat yang paling afdol. Termasuk malaikat yang paling afdol. Ya, ini menunjukkan keutamaan Ahlul Badar. Ya, karena Ahlul Badar ini adalah perang pertama, ya, konflik pertama, konflik besar yang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulan nara ahadun syahida badron." Ya, tidak akan masuk neraka selama-lamanya orang yang ikut perang Badar. Jadi para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain yang mengikuti perang Badar ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Ini luar biasa ya, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Demikian juga Ahlu Badar ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan dapati peristiwa Fathu Makkah. Pada peristiwa Fathu Makkah ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah karena ingin melindungi keluarganya, ya, karena ingin mengikuti apa melindungi keluarganya, maka dia mengirim seorang budak wanita untuk mengkhabarkan kepada penduduk Makkah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berencana untuk menyerang kota Makkah. Bukan karena berkhianat bukan, ya. Beliau hanya ingin agar keluarganya itu ada yang melindungi. Maka kemudian ketahuan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pemberitahuan, lalu dia beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyusul wanita tersebut, kemudian ditangkaplah, kemudian dibawa dibawa suratnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Hatib pun dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Kemudian Hatib menjelaskan alasannya, bukan ingin berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya saja keluarganya sana enggak ada yang melindungi. Maka dia khawatir nanti keluarganya celaka, ya, ketika diserang kota Mekah. Maka kemudian dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ketika itu Umar ingin memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, biarkan aku memenggal kepalanya, ya. Umar sukanya seperti itu, ya, tegas, ya. Ya Rasulullah, penggal saja. Rasulullah, penggal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu qad syahida Badrun. Wa may yudrika la'allallaha ittala'a ala ahli Badr, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai Umar, sesungguhnya Hatib ini syahida Badr. Dia termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan keluasan bagi orang-orang yang turut dalam perang Badar? Faqala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum, ya, faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah mengampuni kalian. Jadi orang-orang Badar ini sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa ini adalah kabar gembira, ya, yang tidak didapatkan pada yang selain Ahlu Badar. Jadi keutamaan Ahlu Badar, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga orang-orang yang meninggal dunia atau sahabat-sahabat yang gugur pada perang Badar, ya, kemarin kita sebutkan ada beberapa orang, ya, yang gugur di perang Badar. Ya, mereka ini dijamin juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Ya. Baik. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, afdol. Masuk malaikat yang paling afdol. Fartulakum. Lakukan apa yang baik. Oh, maaf ya, gambarnya enggak jelas, ya. Saya mohon maaf. Ini biasanya saya pakai Google Chrome. Ya, pakai Google Chrome itu jelas gambarnya. Tapi ini hari ini pakai enggak bisa lagi pakai Google Chrome, sudah diblokir. Jadi kita pakai Firefox sekarang. Kalau di saya sih jelas, tapi kalau di pendengar mungkin enggak jelas jadinya, ya. Kalau sinyal sih oke, sinyal insyaallah bagus, ya. Baik, kalau nanti kita ini ya. kita perbaiki lagi insya Allah. Mohon maaf ya, yang penting antum mendengarkan suaranya aja, yang penting suaranya jelas ya, walaupun displaynya kurang jelas ya, mudah-mudahan suaranya jelas ya. Baik, kemudian di antara keutamaan perang Badar bahwa sahabat yang terbunuh di perang Badar ini dimasukkan dalam surga Firdaus. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Ummu Rubayyi ya bintal Barra wa hiya Ummu Harithah binti Suraqah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Ummu Rubayyi, yang benar Ummu Rubayyi ya, Ummu Rubayyi binti Barra. Dia ini adalah ibunya dari seorang sahabat yang bernama Harithah bin Suraqah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Nabi Allah, ala tuhadditsuni an Harithah?" Wahai Rasulullah, ya, tidakkah engkau mengkhabarkan kepadaku tentang keadaannya Harithah? Ini masya Allah ya, seorang ibu kehilangan anaknya dalam perang Badar. Tentu dia merasa bersedih, dia ingin mendapatkan kepastian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana nih anak saya meninggal di perang Badar? Ya, gimana kondisinya? Wa kana qutila yauma badrin asabahu sahmun ghorbun. Dan dia terbunuh di perang Badar, ya, kena panah yang nyasar. Tiba-tiba kena panah jet, ya, kemudian meninggal dunia. Qala fa in kana fil jannah sabartu wa in kana ghaira dhalika ijtahattu alaihi fil buka. Maka ibunya ini ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau memang anakku itu masuk ke dalam surga, maka aku akan bersabar. Namun apabila tidak seperti itu, ya, maka aku akan bersungguh-sungguh dalam menangisinya." Ya. Faqala ya Umma Harithah, innaha jinanun fil jannah wa inna ibnaka asaba firdaus al-a'la. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umma Harithah, sesungguhnya ya ada beberapa surga-surga. Ya, dalam surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Wa inna ibnaki asaba firdaus al-a'la. Asaba firdaus al-a'la. Dan sesungguhnya putramu itu telah memperoleh surga Firdaus yang tertinggi, Firdaus al-A'la. Nah, ini juga keutamaan orang-orang yang wafat ya atau gugur di perang Badar. Kemudian yang kelima di antara keutamaan Ashabul Badar bahwa dari ya karena keutamaan Allah dan pengorbanan Ahlul Badar lah Islam bisa sampai ke kita. Ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma anjizli ma wa'atani, Allahumma ati ma wa'atani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tuqbat fil ard." Ya, la tuqbat fil ard. Artinya kalau kau binasakan kelompok ini wahai ya Allah, maka engkau tidak akan diibadahi. Ini menunjukkan bahwa sampainya Islam ya ke tengah-tengah kita ini tidak lepas atau semuanya karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengorbanan Ahlu Badar. Ya, ini adalah keutamaan-keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badar. Baik. Nah, kemudian kita akan masuk membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar sampai ke perang Uhud. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, ini mafatnya Abu Lahab. Kemarin kita sudah sebutkan ya, Abu Lahab enggak ikut perang ya. Yang ikut perang itu Abu Jahal. Kadang-kadang orang nggak bisa bedain Abu Jahal sama Abu Lahab. Ini dua person yang berbeda. Ya, Abu Lahab ini pamannya Nabi alaihi salatu wassalam yang namanya diabadikan dalam surat Al-Lahab. Ya, adapun Abu Jahal ini beda lagi orangnya. Ya, bukan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dia pemuka orang Quraisy. Ya, tapi tidak ada hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Lahab ini kisah matinya tragis ya. Kalau kemarin kita sudah sebutkan kematian tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, maka kematian Abu Lahab juga tidak kalah tragis. Ya, ceritanya begini, disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, bahwa Abu Lahab dan Abu Sufyan ketika itu sedang membicarakan bagaimana kemenangan kaum muslimin. Jadi ketika itu ya diceritakan ya demikian hebatnya perlawanan kaum muslimin sampai 1000 pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat daripada pasukan kaum muslimin itu enggak bisa untuk menekan kaum muslimin. Ya. Maka kemudian ketika itu mereka ini berceritanya itu di dekat rumahnya Abbas. Ya, dekat rumahnya Abbas. Ini ada kalau saya lihat itu ada khilaf sepertinya di kalangan para ulama apakah Abbas ini sudah masuk Islam atau belum ketika itu. Ya. Karena sebagiannya mengatakan Abbas itu masuk Islam ketika Fathu Makkah atau menjelang Fathu Makkah. Sebagian lagi para ulama mengatakan bahwa Abbas dan keluarganya itu masuk Islam, hanya saja mereka menyembunyikan keislamannya. Ya, masuk Islam sejak hijrah. Ya, mereka tetap ada di Mekah, ya, tapi tidak menunjukkan keislamannya, menyembunyikan keislamannya. Wallahu alam, ya. Hanya saja dia masuk Islam atau tidak, dari awal Abbas ini sudah simpati dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istrinya Ummu Fadl, ya. Maka ketika itu mereka ini ngobrolnya dekat rumahnya Abbas. Ya. Ummu Fadl, istrinya Abbas, mendengar pembicaraan tersebut, termasuk budaknya. Budaknya yang bernama Abu Rafiq, mendengar pembicaraan antara Abu Lahab dan Abu Sufyan. Nah, ketika mendengar menangnya kaum muslimin, ya, dengan apa, dengan kemenangan yang tidak disangka-sangka, maka Abu Rafiq ini gembira, kan? Dia kan beriman, ya. Abu Rafiq ini beriman, ya. Kemudian keceplosan dia ngomongnya, ya. Sesungguhnya pasukan mereka itu ditolong oleh malaikat. Ya, antum bagaimana misalnya ada dua orang kafir, ya, terus membicarakan tentang peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Tentu kita ngepro yang muslim, kan, ya. Sering, kan, kalau kita masih kecil itu, kan, ada yang mukulai kita pasti apa memenangkan jagoan kita. Maka Abu Rafiq ketika itu mengatakan, "Oh, malaikat itu tolong oleh malaikat." Ngomongnya di depan Abu Lahab dan Abu Sufyan. Ya, dua orang pembesar Quraisy yang kebenciannya kepada Islam ketika itu luar biasa. Maka spontan Abu Lahab mukul Abu Rafiq, ya. Budak aja, ya. Tak, dipukul Abu Rafiq. Nah, ketika itu, ya, Ummu Fadl, istrinya Abbas radhiyallahu anhuma, melihat perlakuan Abu Lahab kepada budaknya. Maka marahlah Ummu Fadl, dia ambil kayu, ya, diambil kayu, kemudian dipukul kepalanya Abu Lahab. Tang! Berani kamu memukul budakku? Wah, ini keberaniannya Ummu Fadl. Ummu Fadl bintul Harith, ya. Istrinya Abbas radhiyallahu anhu pukul sama Ummu Fadl, tah, ya, sampai kemudian mengucur darah dari kepalanya Abu Lahab. Abu Lahab otomatis nggak berani balas, ya, karena pertama dia yang salah, dia yang mukul Abu Rafiq. Kemudian yang kedua, kalau dia balas, pertama yang dia balas ini perempuan, ya, gengsi dong, ya, balas perempuan. Kemudian Ummu Fadl ini juga istrinya Abbas, ya. Abbas itu siapanya, ya, saudaranya. Jadi Ummu Fadl ini saudara iparnya. Ya, maka kemudian Abu Lahab, ya sudah, dia menerima aja takdir kodratnya dipukul sama Ummu Fadl. Nah, ternyata dari pukulannya Ummu Fadl ini, ya, dia menyebabkan penyakit pada Abu Lahab. Setelah dipukul itu Abu Lahab terkena penyakit, ya, tubuhnya timbul bisul-bisul, kemudian bisulnya mengeluarkan nanah dan menyebabkan bau busuk. Sehingga, ya, dia ditinggalkan oleh anak istrinya. Antum ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab, "Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Ya, tidak akan bermanfaat baginya harta dan apa yang dia upayakan. Ini anak-anaknya enggak bermanfaat, harta dan anak-anaknya. Ini bukan hanya di akhirat, ketika di dunia saja. Ya, ketika di dunia saja, ya, dia sudah merasakan apa? Bahwa keluarganya tidak bisa memberikan manfaat. Dia ditinggalkan oleh keluarganya. Ya, karena baunya demikian busuk, enggak ada orang yang ingin berkumpul dengan Abu Lahab. Ya, tidak ada yang mau berkumpul dengan Abu Lahab. Akhirnya dia meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan sendiri. Enggak ada keluarga yang menemaninya. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada manfaatnya harta dan juga, ya, anak-anak yang dia miliki. Akhirnya dia mati membusuk, kemudian enggak ada seorang pun yang mau mendekati jenazahnya. Sampai 3 hari baru Abu Lahab itu dimakamkan. Dimakamkannya pun itu pakai diungkit. Pakai kayu. Jadi bukan dibopong, kemudian dibawa ke kuburan, enggak. Mereka gali lubang, kemudian, ya, diungkit kayu, pakai kayu, ya, didorong-dorong pakai kayu, sampai kemudian masuk ke dalam tanah. Kemudian itu baru dikuburkan. Demikian terhinanya Abu Lahab. Ya, dia mati dalam keadaan yang sangat, sangat terhina. Baik. Kemudian, barakallahu fikum. Apalagi peristiwa yang terjadi pasca Perang Badar. Ya, ada rencana pembunuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang cukup menarik, ya. Ketika pasukan kaum musyrikin kalah, maka Sufyan bin Umayyah ini merasa geram karena bapaknya Umayyah bin Khalaf terbunuh. Ya, dibunuh oleh Bilal dan kawan-kawannya, walaupun ketika itu sudah mendapatkan perlindungan dari Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf tidak bisa mencegah dibunuhnya Umayyah bin Khalaf oleh orang-orang yang dulu pernah dia siksa. Maka Sofyan, Sofyan bin Umayyah sebagai seorang anak tentunya ya, dia ingin membalas dendam. Ya, dia kemudian mencari siapa orang yang mau membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu ada seorang musyrikin Quraisy dan dia juga seorang pembesar, ya, namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Ya, Umair ini anaknya tertawan, Wahab bin Umair, ya, itu tertawan di kota Madinah. Dan dia pun marah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pas Sofwan, Sofwan ini sedang mencari orang yang ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Umair bin Wahab, ya, ketika itu juga ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemulah mereka. Kemudian Umair bin Wahab mengatakan, ya saya ini kalau nggak menghalangi saya, ya. Jadi Umar bin Wahab ini punya utang dan dia juga punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Maka dia mengatakan kepada Sofwan, ya Sofwan, kalau ada yang menanggung, ya saya itu mau membunuh Muhammad, ya pergi ke sana, ya hanya saja kata dia, ya kalau saya pergi ke sana kemudian saya terbunuh, siapa yang menanggung nafkah keluarga saya? Dan juga saya punya utang-utang, katanya, ya saya juga punya hutang-hutang, siapa yang nanti akan menanggung hutang-hutang saya? Maka kemudian Sofwan bin Umayyah mengatakan, ya sudah, nafkah keluargamu aku yang tanggung, hutang-hutangmu aku yang bayar, tapi bunuh Muhammad, berangkat kau ke Madinah, bunuh Muhammad. Ya, maka kemudian setuju, ya Umar bin Wahab, ya sudah, ya jadi dendam bapaknya Sofwan terbayarkan dan mereka pun bisa beristirahat dari Nabi Alaihissalam. Akhirnya Umar pun ya berangkat ke kota Madinah. Dia berpura-pura ingin menebus anaknya tadi. Anaknya Wahab bin Umair. Nah, ketika itu dia meminta izin untuk bertemu langsung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian berhadapan dengan Umar bin Khattab. Ya, Umar udah tahu lah, namanya Umar kan instingnya, masya Allah ya. Tahu orang ini bergelagat jelek. Tapi anehnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan saja dia masuk. Ya, padahal ketika itu dia sudah membawa pedang itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tahu ya. Nabi SAW pun tahu, Umar pun tahu ya, instingnya Umar mengatakan, ini orang gak beres nih. Tapi Nabi SAW membiarkan Umar, biarkan dia datang. Akhirnya datanglah Umar ini, sudah siap dia untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah siap dia untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengisahkan kepada Umar, wahai Umar, bukankah engkau telah bertemu dengan Sofwan bin Umayyah? Kemudian kalian membicarakan seperti ini bahwa engkau tidak ada yang menanggung kebutuhan keluargamu, tidak ada yang membayarkan hutang-hutangmu. Kemudian Sofwan menyanggupinya, lalu engkau pun datang ke sini untuk membunuhku. Kaget Umair. Ya, pembicaraan itu dia lakukan dengan begitu rahasia, tidak ada seorang pun yang tahu. Pembicaraan antara Umair dan Sofwan ini enggak ada seseorang pun yang tahu. Ya, gimana ini orang bisa tahu? Langsung keluar ucapan secara spontan dari mulut Umair bin Wahab. Ya, hanya dalam hitungan detik. Yang sebelumnya ini sudah dekat dengan Nabi nih, mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Asyhadu bi annaka Rasulullah." Ya, aku bersaksi bahwa engkau ini adalah utusan Allah. Kenapa? Kok bisa tahu? Siapa yang ngasih tahu? Padahal dia cuma berdua, enggak ada orang yang tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang dia sampaikan adalah wahyu. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Muka kaget Umar bin Wahab. Ya, enggak bakalan tahu orang ini, berarti dia ini apa? Benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Umar bin Wahab pun masuk Islam. Antum bisa lihat bagaimana perubahan yang sangat drastis terjadi dalam hitungan detik. Berada di tengah Rasulullah SAW ingin mencis Nabi SAW, tiba-tiba berubah menjadi seorang Muslim. Maka kemudian Nabi SAW pun ya, Umar bin Wahab masuk Islam, Rasulullah SAW pun kemudian mengajarkan apa, meminta kaum muslimin, meminta sebagian para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada Umar, mengajarkan beberapa ayat Al-Quran yang dia baca, mengajarkan sholat ya. Kemudian Umar bin Wahab meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke kota Makkah, ya, mengumumkan keislamannya dan untuk mengajak karib kerabat serta kawan handai tolannya untuk masuk Islam. Maka kemudian diizinkanlah Umar untuk kembali ke kota Makkah. Nah, ketika itu saudaraku kaum muslimin, Sofwan, ya dia sudah sangat bergembira ini. Wah, misinya Umar ya berhasil ini, ya. Kemudian dia ngomong di depan orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, sebentar lagi kabar gembira akan kita dapati. Sebentar lagi kabar gembira ini. Ya, ternyata beritanya ya 180 derajat dari apa yang diharapkan oleh Sofwan bin Umayyah. Ternyata Umar masuk Islam, bahkan dia mengajak banyak sekali keluarganya untuk masuk Islam. Banyak orang yang masuk Islam dari tangan ya Umar, di tangan Umar bin Wahab al-Jumahi. Sementara Sofwan sendiri sakit hatilah dia ya. Bagaimana kok ditugaskan untuk membunuh Nabi, kok pulang-pulang jadi Muslim ini? Akhirnya dia bernadar tidak mau mengajak berbicara ya Umar bin Wahab selama-lamanya. Nah, nanti hubungan antara Sofwan dan Umar ini ya berbalas lagi. Ya, Sofwan ini kan termasuk daftar yang akan dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Fathu Makkah di kejadian Fathu Makkah. Sebenarnya Sofwan bin Umayyah ini dicari karena dia kan termasuk yang gembong ya kan. Nah, waktu itu Umar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia diberi kesempatan untuk mengajak Sofwan masuk Islam. Nah, kemudian Umar, karena memang mereka ini dulu pernah bersahabat ya, bahkan pernah berencana sama-sama membunuh Rasulullah SAW, maka Umar pun kemudian melobi Sofwan, ya. Akhirnya Sofwan pun masuk Islam dan bagus keislamannya, ya. Akhirnya bahkan Sofwan nanti bersama-sama kaum muslimin melakukan ya jihad fisabilillah. Ya, jadi itu kisahnya, ya, berusaha Umar ini membunuh Rasulullah SAW, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia berubah ya di detik-detik terakhir sebelum dia melakukan eksekusi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat ya, kalau namanya hidayah itu luar biasa ya, luar biasa, langsung berubah orang dalam hitungan detik, dalam hitungan detik. Cuma ada pelajaran juga di sini. Syuf, coba untuk memperhatikan Umar bin Wahab ini ketika masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan para sahabat untuk ngajari dia Islam yang benar itu seperti apa. Kemudian ngajari dia Al-Quran. Ya, diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada Umar. Ya. Oke. Kemudian di kita tuh kalau ada orang yang baru masuk Islam itu harusnya kita ada yang di antara kita yang ngajari. Jadi jangan dibiarkan saudara-saudara kita yang mualaf itu masuk Islam kemudian dia mengelana sendiri, enggak, tapi kita bimbing, ada yang membimbing. Bimbing caranya sholat, bimbing apa itu kewajiban-kewajiban dalam Islam. Ya, jangan kemudian dilepas begitu saja orang-orang yang mualaf ini yang baru masuk Islam, tapi ada orang yang membimbing. Baik, kemudian apa lagi peristiwa yang terjadi pasca perang Badar? Ada pernikahan, kisah pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah. Jadi Hafsah ini adalah putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia sudah menikah. Menikah dengan seorang sahabat yang bernama Khunais bin Hudzafa As-Sahmi. Namun kemudian Khunais ini terluka parah dalam perang Badar. Setelah dirawat oleh istrinya di Madinah, maka Khunais meninggal dunia. Otomatis Hafsah jadi janda. Nah, ketika itu Umar menawarkan Hafsah ya. Ya, mungkin setelah iddahnya ya, setelah iddahnya habis, maka Umar sebagai bapak menawarkan Hafsah kepada para sahabat. Ya, beliau radhiyallahu anhu pertama menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Ya, tapi Abu Bakar menolak. Abu Bakar nggak mau ngomong, ya kecewalah Umar ya. Gimana kok ditawari anakku kok nggak mau ya? Nah, ini juga kebiasaan para sahabat. Ini faedah nih, faedah muhimmah, faedah penting ini ya. Dahulu kita dapat ya, para sahabat itu tidak membiarkan janda-janda itu terlantar. Ya, mereka selalu langsung menikahi para janda-janda. Jangan dibiarkan menjanda. Karena mereka punya kebutuhan, mereka juga sebagiannya meninggalkan anak-anak, butuh ada yang menanggung. Makanya bagi yang mampu ditanggung itu ya, dinikahi. Ya, dinikahi janda-janda itu kemudian agar dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya, namanya janda dia sudah pernah menikah ya, tentu lebih berat ya daripada seorang gadis yang single. Janda sebagai single itu lebih berat daripada gadis yang masih single. Karena dia sudah pernah merasakan ya kehidupan berumah tangga. Kemudian itu dicabut darinya, tentu berat. Maka itu para sahabat tidak meninggalkan para janda, melainkan mereka menikahi janda-janda tersebut. Dan Umar sebagai bapak, ya nggak membiarkan anaknya jadi janda, langsung ditawarkan. Tawarkannya ke orang-orang yang terbaik. Jadi nggak apa-apa, misalnya antum punya anak janda gitu, tawarkan, cari orang yang kira-kira bisa menjadi suami yang baik bagi anak-anak kita. Ya. Umar menawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menolak, kecewa Umar. Ya kecewa, kenapa ini kok Abu Bakar menolak? Kemudian ditawarkan kepada Utsman. Nah, Utsman ini juga apa baru meninggal ya, istri beliau Ruqayyah ya ketika itu sakit ya, kemudian meninggal dunia. Makanya kan Utsman itu kan tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit parah, maka dia menjaga istrinya, kemudian istrinya meninggal dunia ya. Nah, baru meninggal dunia ditawarin oleh Abu Bakar ya. Abu Bakar menawarkan kepada Utsman untuk menikah, tapi Utsman ini sudah punya calon dia ya, ini Ummu Kulsum, istrinya apa anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun ikut menolak ya, dia ikut menolak permintaan Umar. Nah, Umar kecewa sekali, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW hanya mengatakan apa, insyaallah Hafsah akan mendapatkan yang lebih baik ya. Ternyata apa, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang kemudian melamar Hafsah, kemudian nikahlah Rasulullah SAW dengan putrinya Umar radhiyallahu taala anhu yang bernama Hafsah ya. Ini istri keberapanya Nabi, berarti keempat ya, pasca Khadijah beliau menikah dengan Saudah, kemudian Aisyah, kemudian dengan Hafsah. Jadi Hafsah ini dinikahi pasca perang Badar setelah beliau menjanda ya. Nah, kemudian setelah itu barulah Abu Bakar As-Siddiq ya memberitahu Umar ya, melakukan pelurusan. Nah, karena mungkin Umar pun sempat bersuudzon ya, kepada berprasangka buruk kepada Abu Bakar ya, maka kemudian Umar radhiyallahu anhu meluruskan ya, sesungguhnya bukan saya menolak, bukan saya nggak mau sama putrimu ya, kalau kamu yang meminta pasti aku akan penuhi, hanya saja yang melatar belakangi mengapa kok Abu Bakar tidak mau menikahi Hafsah, karena beliau sudah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang Hafsah ya. Namanya kawan ya, Rasulullah dan Abu Bakar ya, berteman baik ya, berteman akrab ya. Kaum laki-laki tahulah apa yang biasanya diomongkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu menyebut-nyebut Hafsah, nih Hafsah sudah janda, kasihan ya, jadi apa, ingin dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar ya sudah, ini Rasulullah pengen ya, Rasulullah ingin, dan dia enggak mungkin membongkar rahasianya Rasul, kemudian mengatakan kepada Umar ya, "Wahai Umar, sebenarnya saya pengen nikah, tapi Rasul mau menikahi." Ya, jangan ya, itu enggak jaga rahasia namanya. Nah, begitu Rasulullah menikah baru dibuka. Jadi karena enggak ada lagi, bukan rahasia lagi ya, maka kemudian dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq di hadapan Umar bahwa sesungguhnya dia ingin menikahi Hafsah, tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebut-nyebut tentang Hafsah, maka beliau pun membiarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Hafsah. Ya. Maka kemudian nikahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hafsah ini termasuk orang yang dipercaya untuk memegang mushaf Al-Qur'an nanti ya. Nanti di masa Abu Bakar Siddiq sudah mulai ada perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, atau ketika di masa Abu Bakar Siddiq banyak di antara para penghafal Qur'an yang meninggal dunia. Maka kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Kemudian awalnya Abu Bakar keberatan ya, karena yang demikian enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur'an ya. Akhirnya dikumpulkan Al-Qur'an tersebut ya menjadi satu mushaf, lalu yang menyimpannya adalah Hafsah. Ketika itu yang di yang dimintai untuk jadi tim penyusunan mushaf itu kepalanya adalah Zaid ibn Thabit yang mengepalai penyusunan mushaf. Kemudian setelah mushafnya jadi, dibawa ke Hafsah. Hafsah lah yang menyimpannya sampai nanti di masa Utsman ya, mushaf itu dikopi atau disalin ulang menjadi beberapa mushaf lalu dibagi-bagikan ke penjuru negeri kaum muslimin. Nah, Hafsah sendiri meninggal dunia di tahun 47 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah. Jadi dia cukup panjang usianya ya. Ya, di usia di tahun 47 Hijriah baru beliau meninggal dunia. Ini kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah. Kemudian apalagi peristiwa yang terjadi ya? Di masa itu juga terjadi pernikahan antara Ali dan Fatimah. Jadi Fatimah ini adalah putri bungsunya Rasulullah SAW. Sedangkan Ali ini adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah ikut beliau dari kecil. Ya, sudah pernah kita jelaskan dulu, Abu Thalib itu orangnya miskin. Walaupun dia pejabat ya, pembesarnya orang-orang Quraisy, tapi dia miskin. Jadi anak-anaknya dititipkan. Ya, Ja'far dititipkan ke Abbas. Nah, Ali dititipkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah ketika itu. Jadi keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah demikian akrab dengan Ali. Nah, awalnya yang menimang menimang, meminang, ya, yang meminang Fatimah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, khotoba Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma Fatimah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam innaha saghirah. Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah, tapi Rasulullah mengatakan innaha saghirah. Fatimah ini masih kecil. Jadi antum kalau menolak lamaran orang harus pinter-pinter pilih kata-kata ya. Ya, jadi apa? Nabi SAW mengatakan apa? Innaha saghirah. Fatimah ini masih kecil. Fa khatabaha Ali fa zawwajaha minhu. Tapi ketika yang melamar itu Ali, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkannya. Ya. Nah, dulu juga para sahabat ini juga yang yang memotivasi Ali ya, ketika Abu Bakar melamar Fatimah enggak diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa? Umar melamar Fatimah juga tidak diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman sudah nikah dengan Ummu Kulthum, ya, Ummu Kulthum putri Rasul gak mungkin kan mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan, kecuali sudah meninggal atau sudah cerai ya. Terus kemudian tinggal siapa yang belum menikah? Ali. Ya, maka kemudian Abu Bakar dan Umar memotivasi Ali, kenapa kau tidak melamar putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian Ali pun maju melamar Fatimah radhiyallahu taala, Fatimah radhiyallahu taala anha, dan dinikahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali. Tapi ada berita juga, ada apa? Ada ceritanya juga, ya. Nabi itu tanya kepada Ali, kamu punya apa, ya, untuk menikah dengan Fatimah ini kamu punya apa? Ternyata yang dipunyai oleh Ali itu cuma baju besi, baju perang. Maka kemudian coba dijual dulu, ya, untuk modal nikahmu. Kemudian kita tahu sendiri sahabat yang banyak uangnya, yang hartawan siapa? Utsman, ya. Utsman yang banyak uangnya. Maka kemudian Ali pun menjual baju perang itu kepada Utsman. Maka apa yang dilakukan oleh Utsman, ya? Utsman ambil baju besinya. Kemudian dibayarkan uangnya 400 dirham. Nih, uang untuk membeli baju besimu. Oke, diambil sama Ali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman, ya? Utsman kemudian mengembalikan baju besi tadi. Ya, yang tadi itu harga penjualan baju besi, adapun baju besinya jadi hadiah pernikahan. Masya Allah. Kalau kita lihat ya, para sahabat itu begitu ya, Masya Allah ya. Memang benar-benar sahabat mereka itu, benar-benar orang-orang yang sangat menyatu hati-hati mereka, bersatu hati-hati mereka. Jadi jangan ketipu dengan apa yang disebarluaskan oleh orang-orang Syiah ya, atau oleh orang-orang liberal bahwa mereka ini kayak politikus-politikus masa kita ya, saling apa culas kemudian saling menjatuhkan. Ini semua omong kosong. Ya, makanya yang penting kita belajar sirah itu, kita tahu bagaimana kondisi para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Lihat mereka, betapa mereka kemudian saling apa? Saling mendukung. Ya, Abu Bakar dan Umar mendukung Ali untuk melamar Fatimah. Utsman memberikan modalnya. Akhirnya menikahlah ya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian dari pernikahan Ali dan Fatimah nanti lahir 4 orang anak, ya Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulthum. Nah, Ummu Kulthum ini nanti dinikahkan oleh Ali dengan Umar. Ya, dan dikenal sebagai pendamping Amirul Mukminin. Kalau antum baca kisahnya Umar, Umar ketika menjadi khalifah, beliau itu pernah membantu persalinan. Ya, pernah suatu ketika Umar ini punya hobi, punya kegemaran berkeliling di malam hari untuk melihat bagaimana kondisi penduduknya. Suatu ketika dia mendengar ada wanita merintih-rintih, kesakitan, ingin melahirkan. Maka dia kemudian langsung pulang, dia bawa istrinya untuk kemudian membantu wanita tersebut ya menjalani persalinan. Nah, siapakah istrinya ini yang bantu persalinan tadi? Namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini anak dari Ali dan Fatimah. Ya. Jadi Ummu Kulthum itu Ummu Kulthum binti Ali. Ya, seperti itu mereka akrabnya ya, anaknya dinikahin ya. Anaknya siapa? Rasulullah dinikahin ke Ali, anaknya Ali dinikahin ke Umar, ya enggak? Ya, anaknya Umar dinikahin kepada Rasul, anaknya Abu Bakar dinikahin kepada Rasul. Ya, anaknya Rasul dinikahkan kepada Utsman. Seperti itu hubungan antara para sahabat ya, mereka sangat akrab, sangat dekat. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa apa dia mengaku sebagai pengikut Ali, orang-orang Syiah ya, orang-orang Syiah mengaku sebagai pengikut Ali tapi kemudian mencela ya Umar bin Khattab atau mencela Abu Bakar, ya tentunya mereka punya istilah ya, dua togut. Abu Bakar dan Umar ini mereka katakan sebagai dua togut. Ya. Kalau kalian mengaku sebagai pengikut Ali radhiyallahu taala anhu, maka hendaknya kalian mencintai mencintai Umar, mencintai Abu Bakar, ya. Karena Ali mencintai Abu Bakar dan Umar. Bagaimana mungkin Ali bisa melepas anaknya kalau misalnya dia memang menganggap Umar itu sebagai musuh Allah, ya, sebagai orang yang kafir, sebagai togut. Bagaimana mungkin Ali kemudian melepaskan anaknya Ummu Kulthum untuk dinikahi dengan ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya enggak? Makanya penting sekali kaum muslimin kita belajar sejarah, jangan sampai kita ditipu oleh orang-orang yang sesat ya, dari kalangan Rafidah, dari kalangan orang-orang liberal ya. Orang liberal juga seperti itu, mengesankan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang saling bersaing atas kekuasaan. Nah, kemudian Ali ya, Ali ini beristri satu sampai Fatimah meninggal dunia karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan ya Ali untuk menikah lebih dari satu ketika itu. Ya. Kemudian Fatimah, nanti Fatimah ini termasuk yang paling cepat menyusul Nabi. Jadi pasca Rasulullah SAW wafat, 6 bulan setelahnya Fatimah menyusul. Fatimah menyusul. Nah, kemudian setelah wafatnya Fatimah, ya Ali menikah lagi. Jadi sama kayak Rasulullah. Istri pertama itu nggak dipoligami. Akhirnya istri pertama udah meninggal dunia, baru poligami. Bahkan kemudian Ali menikah sampai 9 kali. Ya, beliau memiliki 9 orang istri, ya. Jadi pasca wafatnya Fatimah, 8 orang istri yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian di antara anaknya Ali, nah ini juga yang menunjukkan bahwa Ali itu tidak punya masalah sama Abu Bakar, Utsman dan Umar. Ya, ini list dari daftar nama anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, 4 anak yang pertama, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Zainab dan Ummu Kulthum, ini semua lahir dari rahimnya Fatimah. Kemudian di antara anaknya Ali bin Abi Thalib ada yang namanya Umar, Umar bin Ali. Antum lihat poin yang nomor 6. Anaknya namanya Umar bin Ali. Nomor 10, anaknya bernama Utsman bin Ali. Nomor 13, anaknya bernama Abu Bakar bin Ali. Abu Bakar. Ya, bagaimana mungkin kalau mereka ini adalah togut-togut sebagaimana yang dikatakan oleh orang Syiah, kemudian Ali sebagai imam mereka ya berkenan untuk memberikan nama togut kepada anak-anaknya. Nggak mungkin. Tapi karena kecintaan Ali kepada ketiga figur ini, anak-anaknya pun diberikan nama ya dengan nama kelima apa ketiga figur para khulafa Umar, Utsman, Abu Bakar. Jelas ya? Jelas ya, insyaallah. Nah, jadi banyak sekali bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang berusaha menuduh ya para sahabat ini saling cakar-cakaran. Tidak, mereka saling mencintai, luar biasa kecintaan mereka satu sama lain. Baik, ini yang selanjutnya ya, ini kisah antara pernikahan antara Ali dan Fatimah. Ya, adapun bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangga, ya nanti kalau kita diberi kemudahan, kita akan lanjutkan ya pasca wafat pasca Sirah An-Nabawiyah ini, kita akan melanjutkan ke pembahasan Sirah para sahabat insyaallah. Nanti kita akan sebutkan bagaimana rumah tangganya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Banyak kisah-kisah di sana. Baik, selanjutnya peristiwa yang juga terjadi pasca Perang Badar adalah pengepungan terhadap Bani Qainuqa dan pembunuhan Ka'ab al-Ashraf. Ya, ini juga terjadi di antara Perang Badar dan Perang Uhud. Jadi perlu kita ketahui dulu bahwa di tengah-tengah kota Madinah, ya, atau di sekitar kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Di antaranya Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan juga Bani Quraidhah. Bani Quraidhah. Nah, tiga-tiganya ini punya kisah sendiri-sendiri ya. Yang sekarang ini akan kita bahas adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa. Ya, bagaimana kisah Bani Qainuqa? Ya, kisah mereka, mereka ini ya. Pertama, mereka ini adalah orang-orang yang menolak dakwah dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya ma'syara Yahud, aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraisyan. Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa dengan apa yang menimpa orang-orang Quraisy. Maka dengan mendengar seruan dari Rasulullah SAW ini, mereka dengan sombong membalas, "Ya Muhammad, la yagurannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu agmaran." Wahai Muhammad, ya jangan kamu sombong dengan keberhasilanmu membunuh beberapa orang Quraisy. Kanu agmaran, orang Quraisy itu orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang enggak tahu tentang peperangan. Ya, padahal yang enggak tahu perang itu orang Yahudi. Orang Yahudi kalau antum melihat barakallahu fikum, mereka selalu bersembunyi di benteng-benteng. Enggak terbiasa berperang, enggak mau berhadapan dengan musuh secara langsung. Coba lah lihat nanti ya, benteng makanya ada Khaybar ya, ada benteng Bani Nadir ya, banyak benteng-bentengnya ya. Jadi mereka ini ngomong aja bluffing. Cuma pandai menggertak. Ya, kalau perang enggak berani mereka. Ya, selalu bersembunyi di balik benteng-benteng mereka. Tapi lihat bagaimana dia ngece orang-orang Quraisy. Katanya kanu agmaron la ya'rifuna al-qital. Orang-orang Quraisy itu enggak kenal pertempuran, enggak bisa berperang. Padahal pengalaman perangnya orang-orang Quraisy jauh lebih hebat daripada mereka ya. Kemudian kata mereka, "Inna kalau qatalna la'arafta anna nahnu nas." Ya, sesungguhnya kalau engkau memerangi kami, ya, engkau berani memerangi kami, nah ketika itu baru kamu tahu siapa kami. Ya, kami ini adalah orang-orang yang perkasa. Nahnu nas. Kami adalah orang-orang yang hebat. Ya, cobalah kau kalau kau berani ya perangi kami, baru kamu akan mengetahui bagaimana kehebatan kami dalam berperang. Wah, Bani Qainuqa ya akhi. Ya, orang-orang Yahudi ya, ngomongnya gede. Ya. Jadi mereka menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakanlah kepada orang-orang kafir bahwa sesungguhnya kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahannam wa bi'sal mihad. Neraka jahannam itu merupakan seburuk-buruknya tempat tempat kembali. Waqad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Dan sesungguhnya ada telah ada tanda bagi kalian terhadap dua orang yang bertemu untuk berperang. Sebagian mereka atau segolongan di antara mereka berperang di jalan Allah dan sebagiannya lagi kafir. Yarawnahum mithlaihim ra'al 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Kemudian ya mereka melihat ini orang-orang kafir itu melihat bahwa kaum muslimin itu menjadi dua kali lipat mithlaihim ya, jumlahnya dua kali lipat dari mereka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yu'ayyidu binasrih. Allah Subhanahu wa taala menguatkannya dengan bantuannya, menguatkan kaum muslimin dengan bantuannya. Yani dengan diturunkannya para malaikat. Inna fidzalika la'ibratan liulil absar. Yang demikian itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Ya, ini peringatan kepada mereka, jangan kalian sombong seperti itu. Ya. Yang membuat kaum muslimin menang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum musyrikin itu melihat pasukan kaum muslimin menjadi dua kali lipatnya mereka, menjadi dua kali lipatnya kaum musyrikin. Ya, jadi bukan karena orang mereka itu tidak expert dalam berperang, tidak, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bani Qainuqa ya ini melakukan pelecehan kepada wanita muslimah. Ya, jadi dahulu pasar-pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ini sebelum Nabi SAW membuat pasar, ya nanti Nabi itu membuat pasar ya, membuat pasar baru. Karena pasar-pasar sebelumnya, ya bahasa kita itu sekarang marketplace-nya, ya itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar-pasar mereka ada pasar Bani Qainuqa. Maka Nabi SAW buat pasar sendiri ya. Setelah pindah ke kota Madinah, beliau buat pasar sendiri. Jangan sampai pasarnya itu dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini jahat-jahat mereka dalam berdagang. Ya, karena tidak punya akhlak, mereka berusaha untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan keadaan orang. Nah, dahulu ada orang wanita muslimah yang diganggu oleh orang-orang Yahudi. Ketika itu diikat, bajunya diikat, ya, ketika itu wanitanya sedang duduk kemudian bajunya diikat sehingga ketika dia berjalan, ketika dia berangkat, tersingkaplah auratnya wanita ini. Maka kemudian ketawalah orang-orang Yahudi. Tertawa orang-orang Yahudi melihat pelecehan terhadap wanita muslimah. Ya. Lalu kemudian ada dari seorang kalangan kaum muslimin ya, menolong menolong wanita tadi, kemudian mendapatkan perlawanan dari orang yang usil tadi, sampai kemudian terjadi perkelahian, sampai orang Yahudi tadi mati, dibunuh oleh sang Muslim yang ingin menjaga kehormatan sang wanita. Nah, setelah melihat kawan-kawan yang melihat ini ada orang Yahudi yang mati, ya mereka pun mengeroyok kaum Muslimin tadi, sampai kemudian kaum Muslimin tadi meninggal meninggal dunia. Jadi ini asal muasalnya Bani Qainuqa di perang yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melecehkan seorang wanita, kemudian dibela oleh seorang Muslim, kemudian Muslimnya dibunuh oleh oleh orang-orang Yahudi. Jadi paham ya kronologinya ya? Ini yang salah siapa? Yang salah mereka. Nah, kemudian dikepunglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung Bani Qainuqa. Ya, apa tadi kita kita flashback lagi ya? Apa ucapan mereka? Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital innaka law qatalna la arafta anna nahnu nas. Ya Muhammad, jangan sombong. Ya, kamu memang bisa mengalahkan orang Quraisy, tapi kalau berhadapan dengan kami, ya baru kau tahu kami ini adalah orang-orang yang hebat dalam berperang. Ya, itu kata orang Bani Qainuqa. Tapi kemudian dikepung oleh Rasulullah SAW, ya kampungnya Bani Qainuqa selama 15 hari akhirnya nyerah mereka. Mana omonganmu wahai Bani Qainuqa? Ya, katanya tadi ya orang-orang Quraisy itu nggak paham perang. Kalau kamu berhadapan dengan kami, ya kalau kamu berhadapan dengan kami, maka kau akan tahu kami adalah orang-orang hebat. Begitu dilayani tantangan mereka oleh Rasulullah SAW, apa yang mereka lakukan? Mendem, diem, ya nggak berani sama sama sekali. Akhirnya mereka menyerah. Mereka menyerah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana omonganmu tadi, wahai Yahud? Ya, ngomong tok. Nah, maka kemudian, ya Nabi SAW memerintahkan agar ya dieksekusi Bani Qainuqa. Nah, muncullah tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia seorang yang munafik dan dulu pernah berhubungan baik dengan Bani Qainuqa. Jadi orang-orang Yahudi ini pintar dia lobinya ya, dia cari pembesar-pembesar kaum, kemudian dia dia layani dengan begitu baik sehingga pembesar-pembesar kaum ini memiliki kecenderungan kepada mereka. Ya sama sebenarnya kalau antum melihat orang-orang sekarang kalau ingin menjajah suatu negeri, dia akan cari pembesar-pembesar kaumnya. Ya misalnya ada orang yang ingin ngambil kekayaan Indonesia, dia akan cari pembesar-pembesar kaumnya, dikasih apa, kasih apa, kasih apa. Sehingga walaknya orang-orang ini yang harusnya walak dia kepada negaranya, tapi walaknya menjadi walak kepada penjajah. Ya, walak kepada orang-orang asing. Nah, sama Abdullah bin Ubay ini, ya, harusnya dia sudah berada di pasukan di barisan kaum muslimin, tapi karena itu tadi walaknya dia kepada Bani Qainuqa, dia pun melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan Bani Qainuqa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melepaskan mereka, tapi apa? Tidak boleh membawa harta-harta mereka. Ini harta-hartanya tetap ditinggalkan. Ya, jadi rampasan, rampasan perang. Terusilah Bani Qainuqa dari kota Madinah. Itu pun atas lobinya Abdullah bin Ubay. Ya, pada hakikatnya Nabi SAW menginginkan agar mereka dieksekusi. Ini peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini, dia adalah orang Yahudi yang sangat kuat permusuhannya kepada Islam. Dan dia terang-terangan ya. Dia terang-terangan memprovokasi Yahudi untuk memerangi Rasulullah. Padahal kan sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian. Nggak boleh saling menyerang. Harus saling mendukung. Tapi lihat bagaimana dia berkhianat. Ya. Bahkan ketika orang-orang Muslim berhasil memenangkan Perang Badar, dia justru datang ke Mekah untuk menghibur orang-orang Mekah. Lihat bagaimana jahatnya dia. Berada di barisan kaum Muslimin, tapi ketika kaum muslimin menang, justru dia melayangkan ucapan duka cita kepada musuh-musuh Islam. Datang dia ke kota Mekah. Ya. Nah, kemudian Ka'ab bin Ashraf ini ditanya oleh Abu Sufyan. Siapakah yang lebih utama antara kami atau mereka, yakni kaum muslimin? Maka dia menjawabkan, kalian ini lebih benar ya. Kalian ini jalan kalian ini lebih lurus daripada kaum muslimin. Kaum muslimin ini menyimpang. Padahal dia Alkitab ya. Kalau dia kan tahu sebenarnya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dekat dengan agama mereka. Kalau kita bandingkan agama kaum musyrikin yang menyembah berhala dengan agama kaum muslimin yang menyembah Allah dan mengimani para rasul termasuk nabi-nabinya orang-orang Bani Israel seperti Musa, Harun dan yang selainnya, ya Daud, Sulaiman, dan yang selainnya. Bukankah kaum muslimin harusnya lebih dekat dengan orang-orang Yahudi? Ya enggak? Harusnya kaum muslimin lebih dekat dengan orang-orang Yahudi. Tapi ketika ditanya oleh orang-orang musyrikin, siapa yang lebih dekat ya kepada kebenaran? Maka kemudian Ka'ab mengatakan, ya kalian kaum musyrikin. Ya, kalian kaum musyrikinlah yang lebih apa? Ahda minal ladzina amanu sabila. Yang jalannya itu lebih lurus daripada orang-orang yang beriman, daripada kaum muslimin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 51, ya alam tara ilal ladzina utuna nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ya, tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan Alkitab, orang-orang Yahudi ada kitabnya? Ya, mereka justru beriman kepada jibet dan togut. Ya, jibet ini maknanya banyak ya, tukang sihir, kepada kekufuran, ya. Mereka lebih beriman kepada jibet dan togut dan mengatakan kepada orang-orang yang kafir, ya, bahwa orang-orang yang kafir ini adalah ahda minalladina amanu sabila. Lebih baik petunjuknya daripada orang-orang yang beriman. Ya, ini apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf. Maka kemudian kuat sekali ya alasan agar Rasulullah SAW membunuh Ka'ab bin Ashraf. Yang pertama, ya, dia melakukan pengkhianatan. Ya. Sebelumnya sudah ada kesepakatan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah hendaknya memberikan dukungan kepada kaum muslimin. Maka dia berkhianat. Ya. Maka nggak apa-apa kalau kita dikhianati, kita batalkan pengkhianatan, kemudian kita lakukan eksekusi. Ini satu hal yang diperbolehkan. Ya, kemudian keberadaan Ka'ab membahayakan, bahaya. Dia memprovokasi orang kerjanya. Alangkah naifnya kita kalau misalnya ada seorang yang gak kerjanya, dia jelas kafirnya ya. Bukan seperti Abdullah bin Ubay yang ngaku Islam ya. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini dia ngaku sebagai seorang kafir, seorang yang kafir. Sehingga tidak akan muncul fitnah kalau dia dibunuh. Berbeda kalau Abdullah bin Ubay bin Salul yang dibunuh, maka ini bisa menimbulkan fitnah. Oh, Abdullah bin Ubay Islam kok, kenapa dibunuh? Nah, kan jadi fitnah. Nah, kemudian Ka'ab nggak jadi masalah, dia Yahudi. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk dibunuh. Demikian juga Ka'ab ini orangnya kaya. Dia punya harta. Ya, kalau orang dia miskin, ya cuma modal omongan saja, mungkin apa, modal cangkem saja, mungkin akan lebih ringan untuk dihandle. Tapi dia ini punya harta dan dia orang yang cerdas. Jadi bisa bisa menimbulkan makar dan sangat berbahaya bagi kaum kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, ya. Maka kemudian disanggupi oleh Muhammad bin Maslamah. Dan kisah pembunuhannya juga cukup menarik ya. Jadi Muhammad bin Maslamah ini pura-pura pinjam uang kepada Ka'ab, ya. Kemudian Muhammad bin Maslamah ini dia mengatakan bahwa setelah Nabi ini masuk ada kewajiban bayar zakat. Jadi seolah-olah mengeluh kepada Ka'ab. Sehingga Ka'ab ini merasa simpati kepada Muhammad bin Maslamah. Oh, ini Muhammad bin Maslamah, ini orang gak suka juga sama Muhammad. Ya, padahal Muhammad bin Maslamah ini strategi saja biar dia bisa dekat dengan Ka'ab. Dia katakan bahwa setelah ada Muhammad ini banyak sekali kewajiban yang harus kami kami tunaikan. Gak berdusta dia ya, benar ya. Memang banyak banyak kewajiban kan. Beda antara orang sebelum Islam dengan setelah Islam. Beda di antara fase Mekah dengan fase Madinah. Di fase Madinah banyak syariat. Ya, maka kemudian Ka'ab bin Ashraf pun menjadi akrab dengan Muhammad bin Maslamah. Sampai kemudian suatu malam, ya, dibunuhlah Ka'ab bin Ashraf oleh Muhammad bin Maslamah. Ya, dibunuhlah Ka'ab bin Ashraf melalui tangan Muhammad bin Maslamah. Baik. Nah, kemudian orang-orang Yahudi protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Ka'ab kok dibunuh? Ya, padahal kita sudah terikat perjanjian. Nah, kata Nabi, justru dia yang mengkhianati perjanjian. Ya, justru kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang mengkhianati perjanjian. Maka kemudian orang-orang Yahudi pun merasa khawatir mereka. Kemudian mereka mulai meratifikasi perjanjian yang sebelumnya sudah pernah dibuat dan dikuatkan kembali. Dikuatkan kembali bahwa apa? Orang-orang Yahudi akan setia kepada kaum muslimin, demikian juga kaum muslimin tidak akan memerangi orang-orang Yahudi. Ya, jadi udah dua kali ini ya, ini penguatan janji mereka yang kedua kalinya. Yang sebelumnya mereka dalam sulh Hudaibiyah perjanjian Madinah, ya, mereka bersepakat untuk mendukung Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian diperbarui lagi perjanjiannya. Ya. Nah, kemudian ada beberapa hikmah dari pengusiran Bani Qainuqa dan pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Ya, ini pelajaran keras bagi Yahudi-Yahudi lainnya agar mereka tidak berbuat sama dengan Ka'ab. Ya, makanya nanti relatif aman ya, relatif aman dari gangguan Yahudi sampai nanti perang Ahzab. Perang Ahzab. Ya, kemudian juga beliau ingin menampakkan bahwa beliau tidak akan bersikap lemah lembut terhadap orang yang melecehkan perjanjian, menjanjikan perjanjian. Jadi orang memang seperti itu ya, kalau kita sudah bikin perjanjian, kemudian ada orang yang melanggar perjanjian, ini harus diberi sanksi. Ya, ajarkan dia untuk menghargai perjanjian yang telah dibuat. Baik, ini kejadian yang terjadi, ini pengusiran Bani Qainuqa dan juga pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Kemudian yang terakhir, sebelum kita selesaikan kajian kita di hari ini, ada satu kejadian lagi yang nanti erat korelasinya dengan Perang Uhud. Setelah Rasulullah SAW berhasil mengalahkan kaum musyrikin dalam Perang Badar, maka kafilah dagang Quraisy ini berusaha untuk mencari jalur alternatif perdagangan. Ya, mana ini jalur perdagangan alternatif yang terbebas dari serangan atau gangguan kaum muslimin. Maka pembesar-pembesar Quraisy menasihati kepada para pemudanya, coba kalian ambil jalur lintas timur. Jadi jangan lewat pesisir. Ya, pesisir barat ini gampang untuk dicegat oleh pasukan Madinah. Kita jalannya lewat Najd. Ya. Jadi kita lewat jalur lintas timur. Kalau ke Madinah itu lewat Madinah itu jalur lintas barat. Ya, akhirnya mereka oke, sepakat. Kita akan bawa dagangan kita ke negeri Syam karena ini adalah urat perekonomian mereka. Tapi melewati jalan yang baru. Mereka pun mencari siapa yang bisa memberikan petunjuk jalan untuk menuju negeri Syam lewat Najd. Nah, kemudian datanglah seorang yang bernama Farrad bin Hayyan. Nah, dia inilah yang kemudian menjadi penunjuk jalan pasukan kaum musyrikin atau kafilah dagang kaum musyrikin untuk berdagang ke negeri Syam. Pergi mereka. Farrad bin Hayyan ini yang membimbing. Namun rencana mereka bocor kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW mengirimkan 100 orang di bawah pimpinan Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencegat mereka dan berhasil. Ya, ketika mereka lewat jalur timur, ya berhasil dicegat oleh Zaid ibn Harithah dan kemudian dibawa ghanimah yang sangat banyak ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Farad bin Hayyan dibawa juga ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian dia pun masuk Islam. Nah, karena inilah frustasi orang-orang Quraisy sehingga mereka pun bersepakat untuk apa? Kembali melancarkan serangan kepada kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena itu tadi ya, frustasi dia. Jalur perdagangannya diblokir oleh Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian memicu perang Uhud. Cukup ya sampai di sini ya, kita sudah jelaskan peristiwa apa saja yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Insyaallah besok kita masuk dalam pembahasan perang Uhud bismillah taala. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.